Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fi din rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah azza wa jal di mana pada malam hari ini Allah pertemukan kita dalam rangka talabul ilm, mengkaji ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap masuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa mujtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa haffathumul malaa'ikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu masjid mengkaji ayat-ayat Allah, kitabullah, kecuali akan turun kepada mereka para malaikat dan turun kepada mereka sakinah, dan para malaikat mengelilingi mereka, dan rahmah kasih sayang pun menyelimuti mereka, dan Allah Azza wa Jal juga menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikatnya. Maka di sini kita akan mengkaji salah satu dari surat-surat Al-Quran, yaitu surat Al-Hujurat, di mana pada surat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengajari kita berbagai macam adab-adab, baik yang terkait dengan adab terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun adab dalam bermasyarakat. Di mana dengan kita mengkaji adab-adab tersebut, maka kita harapkan diri-diri kita akan menjadi orang-orang yang berakhlak mulia, beradab yang mulia, sehingga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berharap agama kita pun akan semakin baik serta kehidupan bermasyarakat pun akan semakin baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului di hadapan Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Sami'un Alim, Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kaum mukminin dengan sebutan alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Tentu dengan sebutan ini bagi orang yang terpanggil dengan imannya, dia akan menyadari bahwa dirinya bukan seperti orang-orang lain yang tidak beriman. Dia memiliki iman, yang konsekuensi daripada iman itu adalah taat kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan taat kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau diri-diri kita beriman, maka hendaknya kita merasa terpanggil dengan seruan ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La tuqaddimu baina yadillah baina yadayillah wa rasulih." Jangan kalian mendahului di hadapan Allah dan Rasulnya. Disebutkan oleh para ulama dalam tafsir mereka, di antaranya tafsir Abdullah bin Abbas, yakni jangan kalian mendahului Al-Kitab was Sunnah. Artinya, hendaknya kita selalu mengikuti Al-Quran dan Hadis. Jangan kita berkata suatu perkataan yang mendahului Al-Quran dan Hadis. Jangan kita berbuat sesuatu yang mendahului Al-Quran dan Hadis. Makanya disebutkan dalam tafsir yang lain, biqaulin wa fi'lin, ya'li mendahului Al-Quran dan Hadis dengan perbuatan kita atau dengan ucapan kita. Makanya suatu hal yang kita maklumi bersama dalam pendidikan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu kita dilarang berkata dan berbuat kecuali didasari dengan ilmu dahulu, yakni ilmu dari Al-Quran dan Hadis, sehingga kita selalu tertuntun, kita selalu terbimbing. Kalau kita sampai mendahului Al-Quran dan Hadis, maka ini merupakan kelancangan dan tentu kita akan menjadi orang-orang yang tersesat ketika kita mendahului Al-Quran dan Hadis. Maka ini merupakan adab yang pertama yang Allah ajarkan kepada kita, yaitu adab terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga adab terhadap Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Kita diperintahkan pula untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang sangat umum untuk taat kepada Allah dengan melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena takwa, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, an ta'mala bi ta'atillah, kamu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ala nurin min Allah, di atas cahaya dari Allah, tarju thawab Allah, kamu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anta turka ma'siyat Allah, dan kamu meninggalkan maksiat kepada Allah, ala nurin min Allah, di atas cahaya, yakni ilmu dari Allah, takhafu iqab Allah, karena kamu takut iqab, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan oleh Talq bin Habib. Nah, jadi perintah untuk bertakwa kepada Allah secara menyeluruh, yang termasuk di antara takwa tersebut apa yang tadi sebelumnya disebutkan, yaitu jangan sampai kita mendahului Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh karenanya ini merupakan penekanan untuk kita betul-betul bertakwa secara umum, dan juga perintah demi perintah Allah Subhanahu wa taala kita perhatikan. Innallaha sami'un 'alim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Alimun, Maha mengetahui. Allah menutup ayat ini dengan dua namanya yang mulia, Sami'un Alimun, Maha mendengar, Maha mengetahui. Yang berarti Allah Subhanahu wa taala mendengar segala ucapan kalian. Apakah kalian mempraktikkan apa yang tadi disebutkan, yaitu tidak mendahului Allah dan Rasul dengan ucapan? Dan Allah mengetahui, apakah kalian realisasikan perintah itu untuk tidak mendahului Allah dan Rasulnya ataukah tidak? Demikian pula Allah mendengar dan mengetahui sejauh manakah ketakwaan kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan-ucapan kalian dan dengan perbuatan-perbuatan kalian. Dan ini ada konsekuensinya. Ketika Allah mendengar dan mengetahui, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala bagi mereka yang diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala taat, bertakwa, dan tidak melanggar. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hukuman bagi siapa yang diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa dia tidak melakukan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi, tidak ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kembali, ya ayyuhalladzina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, wa la tajharu lahu bilqawl, kajahri ba'dikum li ba'd, an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kembali dan menyeru orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u, kalau kalian betul-betul beriman, inilah konsekuensi keimanan yang harus dijalani. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, jangan kalian meninggikan suara-suara kalian. Fawqa sawtin nabi, di atas suara nabi. Wa la tajharu lahu bilqaul, jangan kalian mengeraskan suara kepadanya. Kajahri ba'dikum li ba'din, seperti kerasnya sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun, dikhawatirkan akan gugur amalan-amalan kalian sementara kalian tidak merasa. Pada ayat yang kedua ini Allah subhanahu wa ta'ala mengajari bagaimana kita beradab terhadap Rasulnya. Di antara adab terhadap Rasulnya alaihi salatu wassalam adalah tidak mengeraskan suara di hadapan beliau. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala melarang orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum, jangan kalian meninggikan suara-suara kalian. Fauqa sawtin nabi, di atas suara nabi. Disebutkan oleh sebagian ulama rahimahumullah bahwa sebab turunnya ayat ini, ada sebagian sahabat yang berdiskusi di antara mereka sampai mereka mengeraskan suara mereka. Sementara di sana ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah ayat ini sebagai teguran untuk tidak mengangkat suara melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu sebagian sahabat ada yang suaranya lantang, dia merasa bahwa ayat ini turun terkait dengan dirinya yang punya suara yang lantang. Maka dia pun bersedih. Sekian hari tidak terlihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia merenungi kondisi dirinya. Dan dia sangat takut bahwa dirinya akan masuk ke dalam neraka. Setelah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang tersebut bersedih karena ia merasa bahwa ayat ini terkait dengan dirinya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak, dia tidak masuk neraka, justru dia di dalam surga. Karena ayat ini tidak terkait dengan dirinya dan ia tidak mengeraskan suaranya melebihi suara Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ikhwan fi din rahimakumullah, pada ayat berikutnya atau lanjutan ayatnya, wala tajharu lahu bil qaul, dan jangan kalian keraskan suaranya, suara kalian, seperti kerasnya suara di antara sesama kalian. Ikhwan fillah rahimakumullah, dipahami oleh para ulama rahimahumullah bahwa adab ini terkait dengan bersuara yang keras di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sekitar kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini ketika seseorang misalnya berziarah ke kubur Nabi, dia pun dilarang mengeraskan suaranya. Dahulu Umar radhiyallahu anhu pernah marah kepada seseorang ketika dia mengeraskan suaranya di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap dihormati ketika hidupnya dan setelah meninggalnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, pada akhir ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwa perbuatan mengeraskan suara yang dilarang tersebut bisa menjadi sebab gugurnya amalan-amalan. Wa antum la tash'urun, sementara kalian tidak merasa. Diambil faedah dari sini bahwa sebagian dosa-dosa merupakan sebab hilangnya pahala. Ketika seseorang beramal dan amalnya diterima oleh Allah Azza wa Jal dan tetap baginya pahala, jangan disangka kemudian pahala tersebut akan terus langgeng, tidak akan pernah hilang. Ternyata pahala yang didapatkan oleh seseorang bisa saja hilang dengan sebab perbuatan-perbuatan dosa. Kalau hilang dengan sebab kekafiran, jelas. Kekafiran menggugurkan amalan-amalan, menghancurkan. Kesyirikan menghancurkan amalan-amalan. Bagaimana dengan maksiat? Ternyata sebagian amalan maksiat juga bisa mengurangi dan menggugurkan sebagian pahala-pahala yang telah diperoleh oleh seseorang. Ini merupakan dalil dalam hal ini. Bahkan dulu Aisyah radhiyallahu anha mengingatkan sebagian sahabat yang jatuh dalam suatu pelanggaran, diingatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kabarkan kepadanya bahwa dengan perbuatannya tersebut, yaitu bai'ul inah, suatu jual beli yang mengandung riba, kabarkan kepada dia, dia dengan perbuatan tersebut ketika tetap melakukannya, berarti dia telah menggugurkan jihadnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jihad yang dilakukan bersama Rasulullah alaihi wasallam yang tentunya pahalanya begitu besar, bisa saja gugur disebabkan karena suatu praktek riba. Demikian yang disampaikan Aisyah radhiyallahu anha kepada sahabat tersebut. Ini juga menjadi suatu dasar bahwa ternyata pahala-pahala yang diperoleh seseorang bisa saja terkurangi atau bahkan hilang disebabkan oleh maksiat-maksiat. Maka kita harus berhati-hati dari perbuatan maksiat. Jangan kita merasa tidak mengapa dengan maksiat karena kita juga banyak beramal. Siapa yang mengetahui kalau amal kita diterima? Kalaupun amal kita diterima, siapa yang menjamin amal kita yang diterima itu tidak hilang pahalanya? Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى lahum maghfiratun wa ajrun azim. Sesungguhnya orang-orang yang yaghudduna aswatahum yakni lawan daripada mengeraskan suaranya, berarti merendahkan suaranya, inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inda Rasulullah, di hadapan Rasulullah alaihi salatu wassalam, ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa, mereka itu adalah orang-orang yang imtahana Allah, yakni akhlasa Allahu qulubahum littaqwa, Allah murnikan kalbu mereka untuk ketakwaan. Allah bersihkan kalbu mereka untuk ketakwaan. Sehingga pantas untuk menjadi tempatnya takwa dalam kalbunya. Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Pada ayat yang ketiga ini Allah Subhanahu wa taala juga mengajari adab, yang itu merupakan konsekuensi daripada yang pertama tadi. Ketika dilarang meninggikan suara di hadapan Rasulullah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala memuji mereka yang merendahkan suara di hadapan Rasulullah. Penuh dengan adab, penuh dengan sopan santun di hadapan Rasulullah alaihi salatu wassalam, mengetahui kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, pilihan Allah, orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka semestinya tiap-tiap orang memuliakan beliau, di antaranya dengan merendahkan suara di hadapan beliau. Allah memuji mereka dan Allah mengatakan bahwa mereka yang semacam itu adabnya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang imtahanallahu qulubahum littaqwa. Ai akhlasallahu qulubahum littaqwa. Yani Allah Subhanahu wa taala bersihkan kalbunya untuk menjadi tempat takwa. Menjadi orang yang pantas untuk mendapat karunia dari Allah berupa ketakwaan. Kalau begitu ikhwani fiddin rahimakumullah, kita ambil suatu faedah penting di sini bahwa ketakwaan yang ada di dalam kalbu kita, seperti kata Nabi, at-taqwa hahuna, ketakwaan di sini dalam kalbu seseorang. Nah, kalbu ini harus menjadi tempat yang pantas untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalbu ini merupakan kalbu yang kotor, tidak baik, maka ia tidak pantas untuk menjadi tempatnya takwa. Nah, maka dari itu, bagaimana supaya kalbu kita ini menjadi bersih sehingga ketakwaan pantas untuk bertempat padanya? Di antaranya lakukan adab ini. Rendahkan suara di hadapan Rasulullah. Maka balasannya, kalbu kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pantas untuk menjadi tempatnya takwa. Dan ketika ketakwaan sudah bertempat pada kalbu kita, maka anggota badan kita pun akan ikut serta. Karena kalbu ini bagi anggota badan kita ibarat seorang komandan perang yang memerintahkan pasukannya. Semua perintah dari kalbu kita, perintah kepada tangan kita untuk melakukan hal yang baik dari kalbu ini, perintah kepada kaki kita untuk melangkahkan pada perkara-perkara kebajikan dari kalbu kita, perintah kepada lisan kita untuk berkata yang baik, membaca Al-Quran, berzikir, amar ma'ruf nahi mungkar, semuanya dari kalbu kita. Maka ketika kalbu ini menjadi tempat ketakwaan, beruntunglah dia. Karena semua anggota badan dia pun akan mengikuti ke dalam ketakwaan tersebut. maka Allah Subhanahu wa taala pun menjanjikan untuk mereka suatu pahala besar. Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dan memberikan suatu contoh perilaku yang tidak baik dalam bab ini. Innal ladzina yunadunaka, sesungguhnya orang-orang yang memanggil-manggilmu, min wara'il hujurat, dari belakang hujurat, yakni kamar-kamar, maksudnya adalah rumah-rumah istri Nabi, aktsaruhum la ya'qilun, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak berakal. Nah, ini merupakan suatu teguran untuk mereka, sekaligus contoh buat kita. Di mana ayat ini turun kepada mereka sebagian orang-orang Arab Badui, yang memang sebagian tabiat mereka itu kaku dan kasar. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara Rasulullah alaihi salatu wasallam masih di rumahnya. Dia pun tidak bersabar dan memanggil-manggil, "Ya Muhammad, ya Muhammad." "Wahai Muhammad, wahai Muhammad." Ya. Dengan panggilan-panggilan keras, langsung dengan menyebut nama beliau. Padahal Allah mengatakan, "La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha." Jangan kalian jadikan panggilan kalian terhadap Rasul seperti panggilan kalian kepada sebagian yang lain. Jangan memanggil Rasulullah langsung dengan "Ya Muhammad." Panggil beliau dengan "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah." Sementara orang tadi dengan suara yang lantang dan keras mengatakan, "Ya Muhammad, ya Muhammad." "Inna madhi la zainun wa inna dhammi la shainun." Ditambah lagi ucapannya, "Sesungguhnya memuji aku itu merupakan kebaikan dan mencela aku itu merupakan kejelekan." Datanglah teguran. Zakallah, yang seperti itu adalah Allah. Kalau manusia, ya, tidak seperti itu. Lihat kondisi manusianya. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Walhasil, Allah pun menurunkan ayat ini sebagai teguran. Innal ladhina yunaduna kami wara'il hujurat. Sesungguhnya mereka yang memanggil-manggilmu dari belakang rumah-rumah istri Nabi, aktsaruhum la ya'qilun. Kebanyakan mereka tidak berakal. Allah menyebut bahwa kebanyakan mereka tidak berakal. Syekh Sa'di rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya, jadi kalau begitu, orang-orang yang tidak beradab itu orang-orang yang tidak berakal. Demikian pula, orang-orang yang beradab berarti mereka orang-orang yang berakal. Nah, diambil dari ayat ini. Allah pun mengatakan, "Walau annahum sabaru," seandainya mereka bersabar, "hatta takhruja ilaihim," sampai engkau keluar kepada mereka, "lakana khairan lahum," tentu itu akan lebih baik untuk mereka. "Wallahu ghafurur rahim," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah mengingatkan mereka agar mereka bersabar. Walau annahum sabaru, seandainya mereka mau bersabar, tunggu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya, bersabarlah. Jangan terburu-buru sampai memanggil-manggil dengan cara seperti itu. Bersabarlah hatta takhruja ilaihim, sampai engkau keluar kepada mereka. Seandainya mereka mau bersabar, lakana khairal lahum, tentu itu akan lebih baik untuk mereka. Mereka menjadi orang-orang yang beradab. Mereka tidak disebut sebagai orang-orang yang tidak berakal. Mereka tidak menjadi contoh yang jelek. Seandainya mereka mau bersabar. Tapi ketika mereka tidak bersabar, turunlah ayat-ayat ini yang mengecam mereka. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun. Rahim dan maha penyayang, pengasih. Allah Azza wa Jalla menutup ayat ini dengan dua namanya. Ghafurur Rahim. Sebagai isyarat agar mereka memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah maha pengampun. Dan bila mereka memohon ampunan kepada Allah atas perbuatan yang telah terjadi, maka Allah mengampuni. Allah menyayangi. Karena ahibbati fillah rahimakumullah, ampunan Allah subhanahu wa ta'ala maha luas. Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala maha luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku mencakup segala sesuatu. Maka dengan ini, ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan agar mereka yang jatuh dalam kesalahan segera bertaubat kepada Allah. Bahkan siapapun yang jatuh dalam kesalahan, segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubatnya. Allah akan mengampuninya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya kasih sayang. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian semuanya, wahai kaum mukminin, mudah-mudahan kalian mendapatkan keberuntungan. Nah, ini artinya bahwa yakni dosa-dosa apapun, ya, kalau seseorang bertaubat dengan taubat yang benar-benar, dengan taubatan nasuha, maka Allah subhanahu wa ta'ala masih terus mengampuninya selama syarat-syarat taubat itu terpenuhi. Selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, bila datang kepada kalian seorang yang fasik, binaba'in dengan membawa suatu berita, fatabayyanu, maka tabayyanu, carilah kejelasan. Bertasabbut, mencari kepastian berita tersebut. Antusibu qauman bijahalah, khawatir kalian menimpakan suatu musibah kepada sebuah kaum, bijahalatin, dengan dasar ketidaktahuan, dengan dasar kebodohan terhadap hakikat sesuatu. Fatusbihu, sehingga kalian menjadi ala ma fa'altum nadimin, orang-orang yang menyesal atas apa yang kalian lakukan. Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan kepada kita adab yang lain. Adab yang sangat bermanfaat, baik terkait dengan bagaimana kita beradab terhadap Rasulullah, maupun terkait bagaimana kita beradab terhadap sesama kita. Yaitu bagaimana adabnya dalam menangkap suatu berita. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala lagi menyeru orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Selaku seorang mukmin hendaknya terpanggil untuk mendengarkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. Kalau datang kepada kalian orang yang fasik. Siapa itu orang yang fasik? Orang-orang yang berbuat maksiat, dosa besar. Lawannya orang yang saleh, orang yang baik, yang muti', orang yang taat kepada Allah. Lawannya orang yang adil, yaitu saleh, baik agamanya, jujur kata-katanya. Kalau ada orang yang fasik, kita melihat dia sebagai orang yang fasik, melakukan dosa besar. Lalu dia datang dengan suatu berita. Ya. Datang dengan suatu berita. Dan sesungguhnya di sini juga perlu kita tahu dosa besar itu macam-macam. Di antaranya bohong, itu dosa besar. Dan juga maksiat-maksiat yang lain. Khianat, dosa besar. Nah, yang terkait dengan berita-berita ini, ya, harus dilihat. Kalau dia ternyata orang yang fasik, datang dengan suatu berita, jangan langsung kita terima. Tapi kata Allah SWT, fatabayyanu, sebagaimana disebutkan dalam bacaan yang lain, fatatsabbatu, yakni carilah kejelasan dan kepastian berita tersebut. Ya. Kenapa? Allah mengatakan, khawatir kalau kalian langsung terima, kalian akan menimpakan kepada sebuah kaum bijahalah dengan kebodohan. Nah, perlu kita perhatikan. Antusibu kauman. Kalian bisa dengan sebab itu menimpakan kepada sebuah kaum. Yani di sini nakirah. Ya, yang artinya umum. Kaum. Ya. Yani. Siapa saja. Suatu masyarakat. Atau orang-orang tertentu. Ya. Kalian timpakan kepada mereka apa? Allah pun enggak menyebut. Menimpakan suatu apa? Ya. Maka ini juga bermakna umum. Bisa jadi ya menyerang suatu kaum dengan suatu serangan. Karena apa? Ternyata beritanya salah. Bijahalah dengan ketidaktahuan secara pasti hakikat kaum tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sabab nuzulnya. Atau menimpakan kepada mereka hal-hal yang lain. Bermacam-macam. Bisa menimpakan kedustaan berita terhadap mereka, tuduhan. Bisa menimpakan kepada mereka suatu hukuman. Bisa menimpakan kepada mereka suatu celaan. Bisa menimpakan kepada mereka hal-hal yang lain. Kecil ataupun besar. Semuanya ini bijahalah. Karena kebodohan. Karena ketidaktahuan secara pasti. Kenapa? Karena terburu-buru menerima berita orang yang fasik tersebut. Nah, ini kekhawatiran. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sehingga kalian menjadi orang-orang yang nadimin. Orang-orang yang menyesal dengan perbuatan kalian. Setelah diketahui berikutnya, oh ternyata keliru. Ternyata salah. Saya sudah kadung menyerang mereka. Saya sudah kadung dusta terhadap mereka. Saya sudah kadung menfonis mereka. Saya sudah kadung menghukum mereka. Nah, ini semuanya ya hal-hal yang dikhawatirkan karena tadi. Maka dari itu, kalau ada berita-berita tersebut, fatabayyanu, perjelas dulu. Supaya tidak keliru. Ikhwan fillah rahimakumullah, para ulama pun menyebutkan faedah dari ayat ini. Berarti kalau yang datang itu bukan seorang yang fasik, kita boleh menerimanya langsung. Kalau diketahui dia seorang yang baik, agamanya, jujur kata-katanya, maka kita diperkenankan menerima beritanya, walaupun tanpa tasabbut. Adapun kalau ternyata dia berdusta, maka yang salah dia, bukan kita yang salah. Nah, karena kita berdasarkan apa yang disebutkan oleh para ulama, boleh kita menerima berita dari satu orang kalau dia thiqah, kalau dia terpercaya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, maka dari sini para ulama pun membangun kaidah-kaidah yang sangat bermanfaat, baik itu dalam bab hadis maupun dalam bab hukum apa, yakni dalam bab di mahkamah hukum menghukumi seseorang. Nah, ini kaidah ini sangat penting diberlakukan. Ya, bagaimana menerima suatu berita, karena dalam bab hadis tidak lepas daripada berita, dalam bab mahkamah juga tidak lepas dari berita-berita, umumnya seperti itu. Wa'lamu anna fiikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin min al-amri la'anittum walakinna Allaha hababa ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal-fusuq wal-'isyan ulaika humur rasyidun. Wa'lamu, dan ketahuilah, anna fiikum Rasulullah, bahwa di tengah-tengah kalian itu ada Rasulullah. Law yuti'ukum fi katsirin min al-amri, seandainya dia mengikuti kalian dalam banyak urusan, la'anittum, ya, tentu kalian akan jatuh dalam al-anat, kepayahan-kepayahan. Walakin Allah habbaba ilaikum al-iman, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian cinta kepada iman. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan menjadikannya indah pada kalbu kalian. Wa karraha ilaikum al-kufra, dan Allah membuat benci kepada kalian kekafiran. Wal fusuq wal isyan, demikian pula kefasikan dan maksiat-maksiat. Ulaika humur rasyidun, mereka lah orang-orang yang terbimbing, mendapat bimbingan. Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwa di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Ya. Dan terkait dengan berita-berita, ya, diingatkan pada ayat yang lain dalam surat An-Nisa, fa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum ta'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Mereka itu orang-orang, ya, jika datang kepada mereka berita terkait dengan sesuatu yang besar, keamanan atau ketakutan suatu masyarakat, tiba-tiba mereka menyebarkan. Seandainya mereka beritakan kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, maka akan mengetahuilah orang-orang yang mampu mengambil kesimpulan atau hukum atau yang maslahat di antara mereka. Yastambitunahu minhum. Nah, di sini Allah juga mengingatkan bahwa di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Ya. Artinya kita selalu kembali kepada beliau. Kalau dulu ketika Rasulullah SAW hidup, ya, kembali langsung kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW telah wafat, ya kita senantiasa kembali kepada tuntunan-tuntunannya dan ajaran-ajarannya. Ya. Disebutkan dalam tafsir-tafsirnya, kenapa kita kembalikan kepada Rasulullah? Karena Rasulullah lebih tahu. Karena Rasulullah bahkan lebih kasihan terhadap kita, terhadap diri kita, terhadap kita. Ya. Maka dari itu ikuti Rasulullah. Allah telah mensifati bagi pada Rasulnya sifat-sifat mulia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian sebagaimana dalam surat apa? At-Taubah. Telah datang kepada kalian rasul min anfusikum, dia itu dari diri kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Berat baginya sesuatu yang memberatkan kalian. Ya. Betul-betul merasa yang seperti itu terhadap kalian, sangat memiliki kasih sayang, tidak mau memberatkan kalian. Harisun 'alaikum, sangat punya hirs terhadap kalian, yakni keinginan-keinginan baik terhadap kalian. Dan raufun rahim, punya kasih sayang terhadap kaum mukminin. Inilah sifat Rasulullah. Sementara kita terhadap diri kita belum mesti seperti itu. Tidak sedikit orang-orang yang sengaja mencelakai dirinya atau melakukan hal yang dia sangka baik terhadap dirinya, ternyata itu jelek buat dirinya. Nah, itu kelemahan kita. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah keinginan baiknya terhadap kita sangat besar dan dia tahu apa yang maslahat buat kita. Berdasarkan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada apa-apa serahkan kepada Rasulullah alaihi wasallam. Ada apa-apa bagi kita di masa ini, lihat bagaimana tuntunan beliau alaihi salatu wasallam. Jangan memakai akal kita karena akal kita ini kurang. Jangan menyimpulkan semata-mata dari diri kita karena walaupun kita anggap itu baik, bisa jadi itu tidak baik. Makanya Allah katakan, "La yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum." Seandainya Rasulullah selalu mengikuti kalian, apa maunya kalian dituruti oleh Rasulullah? Ya, itu akan justru menjadi beban buat kalian. Kenapa? Karena kalian tidak tahu apa yang maslahat buat kalian. Jadi justru ketika Nabi mengikuti umatnya, apa yang dimaukan mereka, itu akan menjadi kepayahan dan beban buat umat ini. Dan sebaliknya, ketika umat ini menyerahkan kepada Rasulullah, menyerahkan kepada ajaran-ajarannya, itu akan menjadi maslahat buat kita, kebaikan buat kita, dan sesuatu yang tidak memberatkan kita. Allah telah mengatakan, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah tidak menjadikan pada agama kalian ini keberatan buat kalian. Ya. Inna hadad din yusr. Agama ini sungguhnya mudah. Jadi ini juga peringatan bagi kita semua bahwa ya, manusia dengan apa yang mereka miliki dari pengetahuan, akal pikiran mereka itu tetap masih apa? Kurang. Ya. Berbeda dengan apa yang diputuskan Rasulullah itu berdasarkan wahyu. Itulah hukum yang sempurna. Itulah bimbingan yang sempurna. Itulah yang akan membawa kebaikan di dunia dan di akhirat. Walakin Allah habbaba ilaikum al-iman. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian cinta kepada iman. Wa zayyanahu bi kulubikum. Dan menjadikannya indah di kalbu kalian. Nah, ini juga karunia besar dari Allah subhanahu wa ta'ala atas kita semua. Dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita cinta kepada iman dan memandangnya sesuatu yang indah dan baik, sehingga kita bisa menjalani iman dengan mudah. Dengan mudah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat kita benci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Kekafiran ma'ruf, satu hal yang kita ketahui. Kefasikan yakni dosa-dosa besar. Hal isyan, semua macam kemaksiatan. Semua ini ketika kita benci terhadapnya, karena Allah lah yang memberikan taufik kepada kalbu kita sehingga kita benci terhadapnya. Nah, jadi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohonlah kepada Allah. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, "Laulallah mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna." Kalau bukan karena Allah, kita tidak bisa sholat. Ya, jangankan bisa sholat, mau sholat saja tidak. Wala mahtadaina, kita enggak dapat hidayah. Wala sallaina, kita tidak bisa sholat. Wala tasaddaqna, kita juga tidak bisa bersedekah. Jadi kalau begitu, amal-amal kebajikan dari mulai keinginan sampai perbuatan, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita punya keinginan juga, tapi tentunya itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita punya keinginan dan kita melakukan. Jadi kalau ada di antara kita, kenapa? Yakni merasa, kenapa kok saya ini masih suka maksiat? Kenapa saya ini kok masih berat untuk taat? Maka apa solusinya? Minta kepada Allah. Supaya Allah Subhanahu wa taala membuat kita cinta kepada ketaatan dan membuat kita benci kepada kemaksiatan. Makanya salah satu doa yang ma'thur diriwayatkan adalah Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِسْيَانَ وَجَعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ. Ini salah satu doa yang ma'thur yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Ya Allah, حَبِّبْ إِلَيَّ الْإِمَانِ, jadikan iman itu kami cintai. وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا, dan hiaskanlah iman dalam kalbu kami. وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِسْيَانَ, dan jadikan kekafiran, maksiat dan kefasikan itu kami benci terhadapnya, serta jadikan kami orang-orang yang mendapat bimbingan. Nah, jadi sepantasnya kita senantiasa juga memanjatkan doa tersebut sehingga kita memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita berjalan di atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Fadlan minallahi wa ni'mah, keutamaan dari Allah, wa ni'mah, dan nikmat dari Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Fadlan minallah, keutamaan dari Allah dan nikmat. Benar-benar keutamaan dari Allah dan nikmat dari Allah. Ya, jangan merasa bahwa kita beriman karena kepantasan kita. Memang kita ini pantas untuk jadi orang yang beriman. Ya. Memang kita ini pantas untuk dapat nikmat ini dan itu. Atau kita merasa kita ini jadi orang yang beriman karena upaya kita. Karena kesungguhan kita. Karena atau karena kepandaian kita? Tidak. Betapa banyak orang yang pandai, orang yang bersungguh-sungguh. Betapa banyak orang-orang yang nampak oleh kita kelihatannya secara lahiriah baik. tapi ternyata mereka tidak mendapat hidayah dari Allah Azza wa Jal. Maka sadarilah, betul-betul hidayah itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul nikmat duniawi dan ukhrawi itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita dianjurkan senantiasa membaca Ihdinash Shiratal Mustaqim. Ya. Walaupun kita ini sudah menjadi orang muslim, tetap Ihdinash Shiratal Mustaqim, supaya hidayah kita ini sempurna dan terus istiqamah di atas hidayah yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga kita berharap sampai mati pun kita mati di atas hidayah. Fadlan minallah, keutamaan dari Allah, wa ni'mah, nikmat dari Allah Azza wa Jal. Wallahu alimun hakim, Allah maha mengetahui dan Allah maha bijaksana, maha mengetahui terhadap segala sesuatu dan termasuk amal-amal kalian. Allah ketahui semua. Dan Allah maha hikmah dalam syariat-syariatnya, maha hikmah dalam ketetapan-ketetapannya. Ya. Nampaknya sudah Isya ini. Bagaimana mau adzan? Biasanya bagaimana? Adzan? Atau? Hah? 15 menit lagi? Hah? Apa nana nggak bisa melihat? Itu 7:10 ya? Baik. وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Dan apabila dua kelompok dari kaum mukminin iqtatalu, saling berperang, fa'aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara keduanya. Fa'in bagat ihdahuma 'alal ukhra, apabila melampaui batas salah satu terhadap yang lain, faqatilul lati tabghi, maka perangilah kelompok yang melampaui batas, hatta tafi'a ila amrillah, sampai dia kembali kepada perintah Allah. Fa in fa'at, maka apabila dia kembali, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara keduanya bil adl, dengan keadilan, wa aqsitu, dan berbuat adillah. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang muqsitin, berbuat adil. Nah, ini juga adab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada kita bila terjadi peperangan di antara dua kelompok kaum muslimin. Apabila dua kelompok di antara kaum mukminin iqtatalu, mereka berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Di sini kita mendapatkan beberapa faedah, di antaranya upaya untuk islah, perdamaian di antara dua kelompok mukminin yang mereka melakukan peperangan di antara mereka. Karena mereka semuanya masih mukminin. Mereka masih dalam satu lingkup orang-orang yang beriman. Mengapa saling bertempur? Mengapa saling berperang? Damaikanlah. Ya. Apalagi urusan-urusan lain yang belum sampai peperangan. Seandainya pun urusannya sudah sampai kepada peperangan, aslihu, damaikanlah. Dan di sana ada urusan-urusan lain, perselisihan yang itu belum sampai kepada peperangan, maka aslihu, damaikanlah di antara mereka. Karena mereka semuanya masih mukminin. Dari sini pun ulama mengambil faedah lain bahwa mereka yang jatuh dalam memerangi yang lain, seandainya pun sampai membunuh, mereka masih dikatakan mukmin. Walaupun, ya, perbuatan itu ketika nyata salah dikatakan perbuatan dosa besar, al-qatl, membunuh. Tapi kita masih katakan dia sebagai seorang mukmin, yaitu naqisul iman, mukmin yang kurang imannya. Di sini kita ambil suatu faedah penting dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa pelaku dosa besar menurut Ahlussunnah wal Jamaah masih tergolong mukmin. Bukan artinya kita meremehkan dosa besar itu, tapi kita ingin berbuat adil dalam menfonis dia. Kita tidak katakan dia kafir. Sebagaimana akidah orang-orang Khawarij, atau sebagaimana akidah orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan dia bukan orang mukmin, walaupun juga bukan orang kafir. Fi manzilatin baina manzilatain, pada suatu kedudukan di antara dua kedudukan, menurut Mu'tazilah. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, jadi ayat ini merupakan dalil bagi Ahlussunnah wal Jamaah, seorang yang berdosa besar masih mukmin walaupun naqisul iman, mukmin yang imannya kurang. Ya. Atau disebut fasik, seorang yang fasik. Nah, ini salah satunya bentuk orang yang fasik seperti ini. Atau disebut al-fasikul milli, seorang yang fasik dalam agama ini. Ya, al-fasikul milli. Atau mu'minun bi imanihi fasikun bi kabiratihi. Dengan imannya disebut mukmin, dengan dosa besarnya disebut fasik. Ini semuanya adalah ungkapan-ungkapan ulama Ahlussunnah terhadap orang yang jatuh dalam dosa besar, termasuk membunuh. Namun perlu kita ingat bahwa membunuh merupakan suatu dosa yang sangat besar sekali, tidak boleh diremehkan, karena Allah mengancam dengan ancaman yang sangat besar, sebagaimana dalam surat An-Nisa. Ala kulli hal, bila terjadi itu di antara kaum mukminin, maka tempuhlah usaha untuk mendamaikan di antara mereka. Kalau sampai salah satunya melampaui batas, ya, terhadap yang lain, usaha untuk didamaikan tidak bisa, tidak berhasil. Kenapa? Karena salah satunya melampaui batas, tidak mau diajak untuk damai. Sehingga kelompok yang ini terus memerangi. Maka qatilul lati tabghi, mereka yang melampaui batas itu harus diperangi. Hatta tafi'a ila amrillah, sampai dia kembali kepada urusan Allah, perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pun sebagai dalil bagi Ahlussunnah wal Jamaah, ketika ada suatu kelompok memerangi penguasa muslim sah, ya, sebagai penguasa, walaupun ada kekurangannya, tapi dia tetap sebagai seorang muslim menjaga sholatnya, maka tidak boleh dilakukan pemberontakan kepadanya. Ketika ada orang-orang yang melakukan kekerasan, pemberontakan kepadanya, maka kelompok ini harus diperangi sampai mau kembali kepada perintah Allah. Kalau tidak, maka terus diperangi. Fa'in fa'at, kalau dia mau kembali, fa'aslihu bainahuma, maka lakukan perdamaian dengan cara yang adil. Ya, dengan cara yang adil, bukan dengan cara yang mengandung kezaliman kepada salah satu pihak. Perdamaian-perdamaian itu banyak, tapi banyak pula perdamaian yang tidak dengan cara keadilan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan, lakukan perdamaian bil adil, dengan keadilan. Bahkan ditegaskan lagi dengan kata-kata berikutnya, wa aqsitu, dan berbuat adillah. Nah, ini penegasan. Ya, jangan sampai dalam perdamaian-perdamaian itu mengandung unsur kezaliman kepada pihak yang lain. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Muqsitin, orang-orang yang berbuat adil. Di sini ada kata muqsitin, dan ada kata al-qasitin, ya, dua kata yang mirip tapi sangat berbeda maknanya. Ya, kalau al-muqsitin orang yang adil, kalau qasitin sebaliknya orang yang curang atau orang yang bermaksiat atau orang yang tidak baik, ya, itu al-qasitin. Nah, Allah Azza wa Jal mengatakan inna Allah yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil, yang konsekuensinya kalau begitu Allah Subhanahu wa taala akan pula memberikan pahala kepadanya. Karena Allah mencintainya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia apa yang dia minta, bahkan mungkin lebih daripada itu. Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya kaum mukminin itu ikhwah, saling bersaudara. Fa'aslihu baina akhwaikum, maka aslihu, maka perbaikilah di antara dua saudara, dua akhwaikum, dua saudara kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan bahwa hakikat kaum mukminin, mereka itu orang-orang yang saling berukhuwah, saling bersaudara, bukan saling bermusuhan dan saling benci-membenci di antara mereka. Sehingga apapun yang terjadi di antara mereka, berusaha untuk melakukan perbaikan demi perbaikan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, ya, al-muslimu akhul muslim, seorang muslim saudara bagi muslim yang lain, ya. Dan beliau mengatakan pula, wala tajassasu wala tahassasu wala tadabaru wala tanafasu wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kalian saling tajassus, yakni saling memata-matai di antara kalian, karena ini tidak sesuai dengan konsekuensi dari kata-kata saling bersaudara di antara kalian. Wala tahassasu, dan jangan pula kalian saling tahassus. Apa itu tahassus? Mencuri dengar, ya, mencuri dengar omongan orang lain. Karena ini juga tidak sesuai dengan konsekuensi daripada kata-kata saling bersaudara. Wala tanafasu, jangan saling bersaing di antara kalian. Ini juga merupakan hal yang bisa memudarkan persaudaraan di antara kalian. Wala tabaghadu, jangan pula kalian saling membenci. Ini bukan merupakan konsekuensi daripada saling bersaudara di antara kalian, bahkan akan memudarkan persaudaraan di antara kalian. Wala tadabaru, jangan pula di antara kalian saling membelakangi, karena ini juga merupakan hal yang memudarkan persaudaraan di antara kalian. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Demikian sabda Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa kita harus melakukan hubungan persaudaraan di antara mukminin, dan juga konsekuensi daripada persaudaraan tersebut, serta menghilangkan segala sebab yang akan memudarkan persaudaraan-persaudaraan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu. Demikian Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada akhirnya, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau begitu, ini merupakan kunci untuk mendapatkan rahmat dari Allah, bertakwa kepada Allah secara umum dan lebih khusus juga dalam perintah-perintah yang sebelumnya disebutkan itu. Demikian ahibbatillah rahimakumullah, beberapa ayat yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang alladzina yattabi'una al-qawla fayattabi'una ahsana, orang-orang yang mendengarkan ucapan dan mengikuti yang baik dari ucapan tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.